Mitra Bisnis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok akan memberdayakan para pemulung untuk membersihkan sampah ibu kota dengan menggaji 2 juta per bulan. Menurutnya, cara ini akan lebih efektif dibanding menggunakan jasa kontraktor yang selama ini hasilnya tidak jelas dan menghabiskan biaya hingga 2 kali lipat dibanding yang dibutuhkan untuk memberdayakan pemulung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Pak Aziz, apa komentar Anda? Saya setuju sekali itu. Memperdayakan rakyat, saya setuju. Memperdayakan rakyat miskin, saya setuju. Karena kemiskinan ini harus kita upayakan dan kelihatannya Ahok melihat lowongan ini. Karena gini, pemulung itu kalau mereka sudah berkelompok itu akan ada pikiran jahatnya karena tidak ada pendapatan tetap. Pemulung itu bisa tinggi, bisa rendah loh pendapatannya ya. Tapi ada yang stabil, satu. Yang kedua, mereka bisa merencanakan masa depan anak-anaknya. Yang ketiga adalah menurunkan kemiskinan. Jadi memang ini namanya kan memperdayakan rakyat yang minim. Ini saya setuju sekali. Jadi apa yang dibikin oleh Pak Ahok ini adalah merakyat. Kalau dia pakai konsultan, itu terlampau banyak dimakan perusahaan. Nobody check, nggak ada yang tahu. Nah, orang yang bekerja itu juga mengatakan loh, dia nggak akan tahu hak-haknya. Hal-hal yang kecil itu kita nggak pernah tahu itu mereka hanya apa. Yang penting mereka makan, bisa nyokolahkan anak, bisa kasih makan keluarga. Kita telah memanfaatkan kebodohan daripada masyarakat ini sebetulnya. Makanya dengan sistem Pak Ahok ini, itu merakyat. Nah, kalau sistem Pak Ahok ini pemulung langsung, kan nggak ada bos. Hanya dia pakai kartu, ambil gaji di perbendaharaan DKI barangkali, itu pun harus diawasi. Jangan sampai dipotong lagi oleh bendahara yang membayar ya setiap wali kota atau pemda-pemda tingkat duanya barangkali. Ini tidak bisa sebentar begitu aja. Mungkin in the process bisa, ya tapi harus ada perbaikan sehingga kerjaannya atau putusan yang melurus saya sangat merakyat itu, bagus sekali itu bisa positif hasilnya gitu. Kalau mereka itu harus ada reward. Siapa yang berhasil baik, ya udah dikasih perumahan lah ya kan, dikasih tempat yang lumayan gitu. Nah, bagaimana penerapan dan pengawasannya agar rencana ini bisa berjalan optimal nantinya, Pak? Agar itu optimal, saya rasa bagaimanapun dimulai dengan data ya. Kita ini kan Indonesia ini paling lemah data. Padahal data-data statistik itulah yang membuat kesempatan bisnis. Ya. Oleh karena itu, dia harus data. Berapa di Jakarta Timur, berapa di Jakarta Barat, berapa Jakarta Pusat, berapa di Jakarta Selatan itu di data dulu. Terus mereka itu dikasih kartu, kartunya itulah yang akan mengambil honor yang disiapkan oleh DKI itu kepada mereka. Kalau pemulung, mereka itu sudah imun kesehatannya, ya kan ya. Kalau mengangkut sampah itu, ataupun kalau pakai konsultan itu, kan kita kan nggak tahu who they are. Pemulung ini, kalau mereka itu bisa dipimpin secara baik, mereka bisa berbuat something good for the country. Untuk itu dikasih kartu mereka. Cuman begini, harus sesudah didata, dibatasin. Karena kalau semua pemulung dikasih kesempatan, maka orang-orang miskin Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu akan terumbu ke Jakarta jadi pemulung mereka nanti dengan pendapatan 2 juta sebulan. Kalau sudah ada kartunya kan sudah enak ya. Dan dapat kartu itu nggak mudah. Hanya bisa taksir dong berapa sampah di Jakarta Timur itu, berapa sampah Jakarta Barat. Setiap satu pemulung itu bisa ngangkut berapa, bisa membersihkan berapa area, itu harus ada perhitungan-perhitungannya, nggak sembarangan memang. Dengan administrasi yang baik, pengawasan yang baik, he has done the best, memperdayakan rakyat kecil. Demikian Ketua Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Saya Wendy Lim.